Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Gharib al-hadith ishtaka min ash-shakwa ay al-marad. Al-kanisa muta'abbad al-nasara wa tajammu' ala kanaisihi. Ma'bad al-Nasara, tempat ibadahnya kaum Nasrani dan tempat berkumpulnya mereka. Wa tujma' ala kanais, dan dijamakkan kanais, jamak kanisa. Wa tujma' ala kanais. Syirar, jam'u syar, wa hiya sifatun musyabbaha misal bar. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas, kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah minal muhajirat ila ardil Habasyah. Beliau-beliau ini, Ummu Salamah dan Ummu Habibah, termasuk rombongan muhajirat yang hijrah ke Habasyah bersama suami-suami mereka. Qabla an yatazawwaj bihima Rasulullah, tentunya sebelum meninggal suaminya dan sebelum dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma kana fi maradihi alladhi tuwfiya fihi, ketika beliau alaihi salatu wassalam dalam keadaan sakitnya yang padanya beliau meninggal sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dakarata, kedua-duanya menceritakan lahu, kepada beliau, ma ra'atahu, apa yang mereka berdua lihat, min kanisatin fi muhajarihima al-awwal. Nah, muhajar, tempat hijrah keduanya. Wama fiha min husni az-zukhrufah, diceritakan pula apa yang ada padanya dari bagusnya ukir-ukiran zukhruf, hiasan-hiasan, watasawir, dan gambar-gambar. Falam yushghiluhu maraduhu alaihi salatu wassalam an an yubayyin, maka beliau tidak tersibukkan dengan sakitnya untuk menjawab, untuk menjelaskan apa yang ada pada mereka, pada kaum Nasrani dan gereja-gerejanya dari kejelekan-kejelekan. Artinya, walaupun dalam keadaan sakit, beliau tidak diam. Ketika diceritakan tentang gereja-gereja Nasrani dengan hiasan-hiasannya yang bagus, dengan gambar-gambarnya, Rasulullah SAW tidak tersibukkan dengan sakitnya untuk menjelaskan. Yubayyin ma fi amalihim fi kanaisihim, menjelaskan apa yang ada di gereja-gereja mereka dari perbuatan-perbuatan mereka. Wa fi mautahum, dan terhadap orang-orang mati mereka. Minal mahadhir, dari perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang jelek. Lidha rafa'a ra'sahu, oleh karena itu beliau mengangkat kepalanya dan kemudian berkata, inna haulai alladzina tadkurani min kanaisihim wa tasawirihim, yang kamu berdua tadi sebutkan tentang gereja-gerejanya dan gambar-gambarnya, kanu yata'addawna al-hudud, yata'adda melempat, melewati atau melampaui. Kanu yata'addawna al-hudud, mereka telah melampaui batas-batas agamanya. Wa yaghluna fi mautahum, mereka ghulu berlebihan, melampaui batas dalam mengkultuskan orang mati mereka, dalam mengkultuskan orang mati mereka. Fa idza mata ar-rajul as-salih indahum, kalau meninggal seorang yang saleh di tengah mereka, banau ala qabrihi masjidan, mereka akan membangun di kuburannya masjid. Ay ma'bad. Masjid, tempat sujud, tempat ibadah. Karena kaum Nasrani sesungguhnya diperintahkan pula untuk sujud, sebagaimana kaum Yahudi diperintahkan pula untuk sujud. Wasawwaru tilka suwar, dan mereka membuat gambar-gambarnya, yang laha dhil dan juga yang laisat laha dhil, menggambar di dinding-dindingnya ataupun membuat patung-patungnya. Wabima anna amaluhum hadha munafin litauhid, dan karena apa-apa yang merupakan amalan mereka itu bertentangan dengan tauhid, alladhi huwa aujabal wajibat, padahal tauhid itu merupakan sewajib-wajib kewajiban, dan itu pada semua ajaran agama samawi, semua ajaran dari ajaran para anbiya, Nabi Musa ataupun Nabi Isa ataupun yang lainnya, semua mengajarkan tauhid. Maka mereka ini adalah golongan orang yang menyelisihi nabi-nabi mereka sendiri. Dengan apa? Dengan ghulu, melampaui batas terhadap orang solehnya, terhadap orang matinya, hingga mereka membuat gambar-gambarnya, membuat patung-patungnya, dan membangun tempat-tempat ibadah di kuburannya. Berarti munafin litauhid, berarti perbuatan mereka bertentangan dengan tauhid. Padahal dia adalah aujabal wajibat. Padahal tauhid itu sewajib-wajib kewajiban. Sewajib-wajib kewajiban. Wadararuhu la yaqtasir ala man hum alaihi. Dan kejelekannya tidak hanya terkurung pada mereka. Kejelekannya tidak hanya terbatas hanya pada mereka. Bal yata'addahum ila ghairihim, bahkan kejelekannya akan merambah, akan merambat, akan melampaui mereka kepada orang lain. Yata'addahum, melampaui mereka, ila ghairihim, kepada orang-orang lain. Minal maghrurina aljahilina, yaitu orang-orang yang tertipu dan orang-orang yang jahil. Sebagaimana riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang telah kalian baca di dalam kitab At-Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Masih ingat pada babnya disebutkan ucapan Ibn Abbas. Wajah-wajah kalian tidak menunjukkan ingat. Ingat apa enggak? Pada bab apa? Hah? Apa? Sababu kufri bani Adam. Oh, masih belum oh, berarti masih lupa. Ingat enggak? Hai barakallahu fikum. Awal pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi. Apa kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu tentang afara'aitumul lata wal uzza, tentang maaf, ayat Allah taala dalam surat Nuh, qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Maka qala Ibn Abbas, kanu atau ulaika asma'u rijalin salihin min qawmi Nuh. Ketika mereka meninggal, dibangun gambar-gambarnya. Orang belakangan mengira, menduga dengan salah bahwa mereka memintanya melampaui, melewati patung-patung tersebut. Fa'ubidat, akhirnya disembah. Berarti penyembahan Latta, penyembahan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr itu sebabnya adalah diawali dengan membuat gambar-gambarnya. Dan ini sekarang kaum Nasrani membuat gambar-gambarnya, berarti penyembahan terhadap gambar-gambar yang ada di gereja atau salib-salibnya atau orangnya yang disalib dan sebagainya, gambar-gambar dan patung-patungnya disembah sekarang ini, ternyata kesalahannya kesalahan orang pertamanya. Kesalahan orang ini. Berarti syarnya la yaqtasir alaihim, tidak hanya pada mereka. Syarnya yata'adda ila ghairihim. Kejelekannya merambah pada orang lain. Gara-gara kejelekan mereka, orang di belakangnya lebih jelek lagi, di belakangnya lebih jelek lagi, di belakangnya sampai menyembah gambar-gambar tersebut. Barakallahu fikum. Itu yang dimaksud dengan kalimat yata'adda ila ghairihim. Kejelekannya merambah kepada selain mereka. Yaitu orang-orang al-maghrurin yang tertipu, al-jahilin yang bodoh. Fa inna fa'ilihi syarrul khalqi indallah. Maka pelaku-pelakunya menjadi sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma yukhad min al-hadis. Apa yang kita ambil dari hadis? Istafadna min hadha al-hadis awalan tahrimu al-bina 'ala al-qubur. Ay bina in kan. Bangunan apapun tidak boleh membangun kuburan. Masjid ataupun bukan masjid. Qubbah ataupun bukan qubbah. Tidak boleh membangun di atas kuburan. Tahrimul bina alal kubur. Wa annahu min at-tashabbuh bil musyriki. Dan bahwasanya membangun di atas kuburan itu menyerupai kaum musyrikin, menyerupai kaum Nasrani, menyerupai kaum Yahudi, wa min wasa'il syirik, dan termasuk jalan-jalan kesyirikan. Dan itu sampai hari ini. Kamu lihat kuburan Cina, kuburan orang-orang Nasrani, dibangun oleh mereka sesuai dengan keadaan uang mereka. Kalau kaya dibangun megah seperti rumah yang kokoh, atau lebih dari itu atau kurang dari itu. Yang jelas semuanya dibangun. Kalau dibiarkan mereka membangun kuburan setiap mereka mati, yang jumlah manusia tidak berhenti perkembangannya, insya Allah seluruh dunia akan jadi kuburan semua. Ya Pak ya, karena gak pernah berkurang. Terus bangunan yang sudah dibangun gak boleh diruntuhkan. Ya akhirnya habis tanahnya untuk orang mati. Maka tanah itu untuk orang hidup aula minal amwat. Untuk orang yang hidup lebih utama daripada untuk orang yang mati. Barakallahu fikum. Apalagi dari sisi kesyirikannya. Min wasa'il syirik, termasuk jalan-jalan kesyirikan. Apa dalilnya tidak boleh tasyabbuh? Kalian baca dalil-dalil yang kemarin dibahas dalam Iqtida Shiratal Mustaqim. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan sekian banyak ayat yang melarang kita mengikuti Yahudi dan Nasrani. Wala takunu minal musyrikin. Wala takunu kalladina tafarraqu. Wala takunu. Itu semua larangan kita menyerupai mereka. Thanian, tahrimut taswir lidir ruh. Yang kedua, larangan membuat gambar, melukis, menggambar dengan pena ataupun menggambar dengan zir. Kata Syekh bin Baz rahimahullah menasihati Syekh bin Utsaimin rahimahullah, menyatakan, ya Muhammad, as-surah surah bil qalam au bil zir. Wahai Muhammad, Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, yang namanya gambar tetap gambar, dan yang namanya taswir tetap taswir, menggambar itu tetap namanya menggambar, apakah dengan pena ataupun dengan tombol. Dengan pena itu lukis, dengan tombol itu ceklik, share, ceklik, apa lagi, upload, fitnah akhir zaman. Padahal larangannya sangat keras sekali. Disebutkan na'anallah al-musawwirin. Atau asyadu azaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Yang paling jelek azabnya nanti yawmal qiyamah adalah musawwirun. Para pembuat gambar-gambar makhluk hidup yang dawatil arwah. La siyama li ahli salah alladina yukhsha min suwarihimul fitnah. Lebih-lebih lagi pada ahli salah, orang-orang saleh, jangan digambar. Alladzina yukhsha min suwarihimul fitnah, yang dikhawatirkan dengan gambar-gambarnya akan jadi fitnah nanti. Karena orang-orang saleh biasanya mahbubun indan nas, biasanya dicintai oleh manusia. Maka mereka akan menyimpan fotonya, memajang gambarnya, menempelkan fotonya atau membuat patung-patungnya ila akhirnya. Dan itu akan menjadi fitnah di akhir zaman atau akan menjadi fitnah setelahnya. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah. Fi dalil tahrim mithl hadha al-fi'l wa qad tadhaharat dalail asy-syari'ah 'ala al-man' min at-taswir was-suwar. ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, dalil tentang haramnya perbuatan yang seperti ini telah dukung mendukung tadhaharat, dukung mendukung dalailus syariah. Sekian banyak dalil saling dukung mendukung tentang haramnya taswir. Alal mana' minat taswiri was-suwar, tentang larangan membuat gambar dan larangan memajang gambar. Walaqad ab'ada ghayatal bu'di, dan sungguh telah jauh, sejauh-jauhnya orang yang berpendapat bahwa itu hanya makruh saja. Dan jauh sejauh-jauhnya orang yang berkata bahwa itu dilarang waktu itu saja. Kebanyakan kaum muslimin hari ini kalau ditegur masalah gambar, jawabannya selalu itu dulu karena para sahabat itu baru taubat dari kesyirikan, masih dekat dengan kesyirikan sehingga tidak boleh bikin gambar. Kalau kita sudah jauh dari kesyirikan, mana mungkin sih kita menyembah? Lihat ikhwan ibn Azzaq, mau jawaban bodoh. Mengapa jawaban bodoh? Karena penyembahan tadi tidak di zamanmu, nanti di zaman setelahmu. Dan sudah terjadi beberapa tarekat-tarekat sufiyah kalau beribadah meletakkan fotonya di hadapan dirinya ketika ibadah, antara dia dengan kiblat, bainahu wa bainal qiblah. Kalau kiblat ke sana, dia berdiri salat, di hadapannya ada foto syekhnya. Sudah meninggal sekian lama, pencetus tarekatnya. Nanti ketika berdoa dalam salat itu, dia akan berbicaranya bukan kepada Allah tapi kepada foto tadi. Ya Syekh Maulana, sampaikan pada Allah. Begini-begini. Berbisik dengan khusyuk. Ya Habibullah. Ya Syekh, ya Maulana. Fahadha barakallahu fikum syirik. Artinya sudah terjadi. Yang membuat gambarnya pertama kali terkena dosanya. Syarrul khalqi wal khaliqah. Terkena dosanya karena dia jariah penyebab orang berbuat syirik. Penyebab orang berbuat syirik. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu syirarul khalq, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah SWT. Kalau tidak ada foto tadi, kalau orang-orang pertamanya tidak membuat gambarnya, apakah pengikutnya di generasi sekarang akan berkata seperti itu depan fotonya? Tidak akan. Barakallahu fikum. Demikian pula yang pakai patung-patungnya, yang katanya hanya sekedar kenang-kenangan. Setiap kantor ada patungnya pendiri pertamanya. Setiap sekolahan ada patungnya pendiri pertamanya. Ikhwan ibn a'azimul, kalau sampai suatu saat patung-patung itu disembah, mereka beristighatha, meratap, meminta dan segala macamnya, maka orang yang membuat patungnya pertama kali ikut terkena dosanya, ikut terkena azabnya. Ashadda azaban yawmal qiyamah. Sejelek-jelek azab pada hari kiamat adalah para musawwirin, para pembuat gambar, pembuat patung-patung makhluk hidup, atau lebih tepatnya makhluk yang dawatil arwah. Mengapa lebih tepatnya dawatil arwah daripada makhluk hidup? Karena pohon juga disebut makhluk hidup. Hidup enggak pohon? Hidup. Tapi enggak ada arwah. Tetapi kalau manusia dan binatang ada arwah. Sehingga lebih tepat istilah yang ada di sini daripada makhluk hidup. Menggambar makhluk hidup boleh kalau pohon-pohonan. Tetapi menggambar dawatil arwah haram. Muttafaq ala tahrimihi indal ulama. Qala Masih Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala, maka ab'ada ghayatul bu'd, terlalu jauh yang berpendapat bahwa itu cuma makruh, terlalu jauh yang menyatakan bahwa itu hanya berkait dengan waktu tersebut saja. Man qala inna dhalika mahmulun 'ala al-karaha wa anna hadha at-tashdid kana fi dhalika az-zaman, bahwa kerasnya larangan itu pada waktu itu saja. Liqurbi ahdin nasi bi ibadatil awthan, karena dekatnya peribadatan mereka kepada berhala. Ini masih dekat dengan jahiliyah. Wa hadha zaman haitsu intashara al-islam, adapun zaman sekarang di mana Islam telah tersebar. Wa tamahhadat qawaiduhu, dan telah kokoh kaidah-kaidahnya. La yusawihi fi hadzal ma'na, maka tidak lagi sama dalam makna tersebut. Fala yusawihi fit tasjid, maka tidak sekeras itu larangannya. Wa hadzal qaul indana batilun qat'an, ucapan-ucapan tadi menurut kami, kata Ibnu Daqiq Al-Aid, batilun qat'an, secara tegas batil. Wa sawwaba San'ani qaul Ibnu Daqiq Al-Aid, dan ucapan Ibnu Daqiq Al-Aid dibenarkan oleh As-San'ani. Wa sawwaba San'ani qaula Ibnu Daqiq Al-Aid, berarti bukan hanya ucapan Ibnu Daqiq Al-Aid, dibenarkan pula oleh As-San'ani. Wa qala An-Nawawi, dan juga berkata An-Nawawi rahimahullah, taswirul hayawan minal kabair, membuat gambar-gambar binatang dan gambar-gambar makhluk hidup adalah termasuk dosa-dosa besar. Apa hayawan? Hah? Binatang. Biasanya begitu, tapi kali ini bukan. Kali ini hayawan dari kata hayatun. Ya, ini dawatul arwah. Menggambar makhluk-makhluk hidup begitu, yang memiliki ruh. Minal kabair, termasuk dosa besar. Li'annahu tawa'ada 'alaihi hadzal wa'id asy-syadid, karena diancam dengan ancaman yang keras. Illa annal mamnuma kana lahu dhil, hanya saja kata Nawawi rahimahullah, yang dilarang adalah apa yang memiliki bayangan. Berarti yang tiga dimensi. Wa amma ma la dhilla lahu fala ba'sa bi ittikhadhihi, tetapi yang tidak memiliki bayangan tidak mengapa untuk membuatnya. Bagaimana pendapat ini? Tidak ada dalilnya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan surah, dan saya berkali-kali menyatakan dalam bahasa Arab, surah itu mencakup kedua-duanya. Kalimat surah mencakup ma laha dhil dan ma laysat laha dhil. Mencakup yang berbayangan ataupun yang tidak berbayangan, dua-duanya disebut surah. Tayyib, panggil nenek-nenek tua di Yaman atau di Saudi. Ini surah atau laysa bi surah? Pasti bilang surah. Kenapa harus nenek-nenek tua? Maksudnya yang tidak ngerti apa-apa, yang enggak punya ilmu, yang orang awam, amis, segala macam. Orang yang siapa saja, kamu pejamkan matamu, ambil 10 orang, tanya, ini gambar bukan? Tapi bahasa Arab. Al-hadihi surah, semua akan jawab surah. Siapa yang menyatakan bahwa gambar dua dimensi bukan surah? Maka ucapan Nawawi ini dikritik juga oleh As-San'ani. Qala San'ani huwa madhabun batil, itu madhab yang batil. Fa inna sitr alladhi ankarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanat as-surah fihi bila dhil bighairi syak, itu madhab yang batil dan terbantah dengan dalil. Apa itu dalilnya? Kata San'ani rahimahullah, as-sitr, tirai yang ada di rumah Aisyah, yang ketika Nabi melihat tirai itu, Nabi marah, memerah mukanya. Sampai Aisyah ketakutan. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Apa salahku? Maka Nabi menyatakan, sungguh orang yang menggambar-gambar ini akan diadab oleh Allah SWT yaumul qiyamah. Pertanyaannya, tirai tadi lahadil atau lesat lahadil? Gambar dua dimensi atau gambar satu dimensi? Hah? Jelas. Jelas dua dimensi, bukan tiga dimensi. Artinya gambar yang tidak memiliki bayangan, gambar ditirai. Maka kata Sanani, hadza madhhabun batil, fa inna sitra alladhi ankarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanat as-surah fihi bila dhil. Karena yang diingkari oleh Nabi dari tirai yang bergambar-gambar, tentunya gambar padanya tidak memiliki bayangan, bighairi syak, dengan tidak ada keraguan. Wa ayyad ibn Hajar al-qaul bi tahrimi ma lahu dhil wa ma laysa lahu dhil. Alhamdulillah, didukung ucapan Sanani dan lainnya oleh Ibnu Hajar, walaupun dengan Imam Syafi'i sama-sama, walaupun dengan An-Nawawi sama-sama Syafi'i, sama-sama madhab Syafi'i. An-Nawawi tokoh besar madhab Syafi'i, Ibnu Hajar tokoh besar madhab Syafi'i. Sedangkan Ibnu Hajar rahimahullah mendukung tentang ucapan pendapat haramnya membuat gambar-gambar atau memasang gambar-gambar yang lahu dhil wa ma laysa lahu dhil, yang memiliki bayangan maupun yang tidak memiliki bayangan, yang dua dimensi maupun tiga dimensi. Akhdan bi haditsin akhrajahu Ahmad 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Qal ayyukum yantaliq ila al-Madinah fala tad' fiha suratan illa intaza'aha. Siapa di antara kalian yang mau pergi ke Madinah dan tidak meninggalkan padanya satu surah, illa intaza'aha, kecuali dicabutnya. Siapa kalian yang mau berangkat ke Madinah dan tidak meninggalkan satu pun surah kecuali dirobeknya. Baik, kira-kira surah yang lahu dhil atau yang laysa lahu dhil? Yang laysa lahu dhil atau yang lahu dhil? Hah? Tak kedengeran? Yang laysa lahu dhil. Mengapa? Kalau yang ada dhil, ada bayangan, tidak disebut intaza'aha, merobeknya atau mencabutnya. Akan disebut hadamaha. Illa hadamaha, meruntuhkannya. Seperti perintah Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib di mana? Mekah, ketika Fathu Mekah. La tada' suratan illa tamastaha, wa la tada' qabran musharrafan illa sawaitahu. Nah, tidak ada atau tidak kau tinggal satu gambar pun kecuali kau hancurkan. Qala, dengan ini Ibnu Hajar berpendapat larangan membuat gambar makhluk-makhluk bernyawa, itu lebih tepat, makhluk bernyawa, adalah yang laha dhil ataupun yang laysa laha dhil. Yang ketiga, istafadna min hadzal hadits anna min amal anna man amila hadza fa huwa min syarril khalq wa min syarri khalqillah. Faedah ketiga, siapa yang mengamalkan amalan seperti ini, berarti dia sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Lima fi amalihi minal mahadhiril katsirah, karena pada perbuatan seperti itu ada larangan-larangan yang sangat banyak. Wal awaqibil wakhimah, dan akibat-akibat yang tercela. Wa ala ghairihi, atas mereka maupun atas orang lain. Enam. Yang keempat, fihi kama nasaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam id lam yusrifu 'anil maw'idhah ma yuqasihi minal alam. Padanya ada kamal nushin nabi, ada kesempurnaan nushin nabi. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan nasihat nabi? Bukan. Kesempurnaan semangat beliau dalam memberikan yang terbaik. Karena nusuh sudah pernah dibahas ketika kita membahas tentang ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Kulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin aw nawal kitabihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Kalau nasihat bermakna nasihat, masa ada nasihat untuk Allah? Apa maksudnya? Bagaimana ada nasihat untuk Nabi? Apa maksudnya? Apa nasihat untuk kitabnya? Karena nasihat itu adalah memberikan yang terbaik. Karena nasihat adalah memberikan, mementingkan yang terbaik. Di antaranya kepada Allah adalah mentauhidkannya. Nasihat lillah. Nasihat kepada Nabi atau untuk Nabi maknanya ittiba' kepadanya. Nasihat likitabihi adalah membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Nasihat untuk para penguasa adalah mentaatinya. Tidak memberontak kepadanya, tidak merebut haknya ila akhir. Baik, kepada ammatihim. Kepada kebanyakan manusia. Apa? Maknanya apa? Nasihat untuk Allah sudah tadi, mengibadat, beribadah kepadanya dengan mengesakannya. Nasihat untuk Rasul sudah. Sekarang yang terakhir, nasihat untuk ammah, memberikan yang terbaik untuk keumuman kaum muslimin. Apa yang terbaik? Nasihat. Baru nasihat bermakna al-nasihah, bermakna nasihat. Cuma di sini. Karena memberikan yang terbaik untuk kaum muslimin, tidak ada yang lebih baik daripada ilmu. Memberikan uang baik, memberikan pakaian baik, memberikan makanan baik, memberikan rumah dengan mobil baik, tapi memberikan ilmu adalah yang terbaik. Ya, ini memberikan nasihat. Maka nusuh adalah sifat mementingkan yang terbaik untuk umat. Itu nusuh. Dan itu masya Allah pada diri Rasulullah SAW terbaik. Apa buktinya terbaik? Lihatlah. Rasulullah SAW. Lam yusrifu anil maw'idah. Beliau tidak meninggalkan maw'idah. Ini baru nasihat. Beliau tidak meninggalkan nasihat. Karena ma yuqasihi minal alam. Karena sesuatu yang dia rasakan dari sakitnya. Tidak terhalang untuk menasehati. Jadi sifat nusuh Nabi sangat sempurna. Buktinya dia tidak terhalang dari menasehati orang tersebut atau menasehati orang lain walaupun dalam keadaan sedang sakit parah. Aib. Ini khairuddin azakumullah. Silakan kalian terjemahkan dengan bahasa yang benar. Padanya ada kesempurnaan sifat Rasulullah SAW, yaitu mementingkan yang terbaik untuk umat. Tapi apa itu? Di dalam Al-Quran, harisun alaikum. Harisun alaikum. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Itu sifat dari Rasulullah SAW. Harisun, mementingkan kalian. Sehingga walaupun sakit, tetap menasehati. Dan diikuti oleh para sahabatnya, di antaranya Amirul Mukminin Umar, ketika beliau ditikam sedang sholat dan kemudian darahnya terus mengalir, dibawakan dokter, tabib tadi meminumkan susu padanya, ternyata susu itu keluar dari lukanya, berarti ususnya juga terkoyak. Maka dokter tadi berkata, berwasiatlah. Sepertinya engkau tidak akan selamat. Berwasiatlah, dan engkau tidak akan selamat. Berarti apa? Berarti Amirul Mukminin Umar bin Khattab sudah merasa dirinya akan mati. Beliau berwasiat dengan sekian wasiat. Dan semua orang takziah kepadanya. Ini keunikan zaman Umar. Ketika Umar meninggal, orang takziah dalam keadaan masih hidup. Ditakziahi. Mudah-mudahan engkau mendapatkan husnul khotimah. Umarnya masih hidup. Engkau adalah orang yang baik. Engkau adalah orang yang begini. Mudah-mudahan Allah akan berikan padamu tempat yang mulia di sisinya. Datang lagi anak muda. Engkau wahai Amirul Mukminin adalah orang yang adil. Mudah-mudahan Allah akan gabungkan engkau bersama bersama sahabatmu Abu Bakar dan sahabatmu Rasulullah SAW. Ketika berpaling, anak muda ini dalam keadaan pakainya musbil, melewati mata kaki. Panggil pemuda itu, kata Umar. Nah, kembali pemuda tadi dan berkata, Amir Mukminin kepadanya, angkat pakaianmu. Fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Angkat pakaianmu. Fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Lebih bersih buat pakaianmu, tidak ngeser-ngeser tanah, dan lebih takwa untuk Rabbmu. Ini juga kata para ulama, lihatlah Amir Mukminin bagaimana beliau mementingkan nasihat, mengingkari kemunkaran, walaupun dalam keadaan sakitnya, walaupun dalam keadaan sudah akan wafat, akan meninggal bentar lagi, dan kemudian benar-benar meninggal. Tetapi untuk ingkarul munkar tidak berhenti, untuk menasehati tidak berhenti, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. نكتفي بهذا القدر.